sang waktu berganti. Endapkanlah aku di sini, coba tuh lupakan bayangan dirimu yang selalu saja memaksa tuk merindumu. Sekian lama aku mencoba menepikan diriku di redupnya hatiku, lebih menahan perih yang ku rasakan, walau ku tahu ku masih mendambamu. Batuk lupakan bayangan dirimu yang selalu saja memaksa tuk merindumu. Sekian lama aku mencoba menepikan diriku di redupnya hatiku, letih menang walau ku tahu ku masih mendambamu. Walau ku tahu ku masih menang.